menunggu kekasih. Aku sudah tak tahan ingin memelukmu, oh sayang. Ku ingin segera memeluk dirimu, oh kasih. Datang, datanglah kasih. Lama aku menunggu kekasih. Aku sudah tak tahan ingin memelukmu, oh sayang. Ku ingin segera memeluk dirimu, oh kasih. Lama aku menunggu kekasih. Aku sudah tak tahan ingin memelukmu, oh sayang. Ku ingin segera memeluk dirimu, oh kasih. Lama aku menunggu kekasih. Aku sudah tak tahan ingin memeluk.